سيدنا حمد معنا أن وصلتني سبحانك لا عظيم على إذا معنا الثناء إنك أنت العزيز الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكسر أب قال عليك رحمه الله تعالى ونفعنا وإياك بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. كتبنا له رحمه الله تعالى يقينا وحدانيا أرتيني مقاحسه وجيب بجي الله تعالى يجوب الصفات مقاحسه دمسوك من الصفات يقينا dari pada 20 sifat Allah yang wajib kita ketahui dengan jalan belajar. Sama ni kita belajar khusus daripada Al-Quran atau dari hadis, atau kita ada kuliah-kuliah agama. Ulang balik, sifat Tuhan bukan 20. Tidak ada orang tahu banyak-banyak bilangan. Wajib kita beriman semua sifat-sifat yang sempurna milik Allah. 20 ni yang wajib belajar ni. Eh? Sifat yang ke-6 wahdaniyah. Wahdaniyah ni disambung kataan daripada ahad. Asal ni mukroni ahad. Ahad maknanya satu. Ditambah wahdaniyah maknanya yang maha esa atau yang esa atau keesaan. Wajib bagi Allah Ta'ala bersifat maha esa dan bertali Allah itu bersifat berbilang. Maknanya tidak ada dua. Apatah lagi ramah bagi Tuhan. Tuhan mana? Tuhan yang sebenar. Tuhan pelawak, ramah itu Tuhan pelawak. Cuma lanjutnya 50 ekor atas-atas. Itu Tuhan pelawak. Dia boleh kau kata Tuhan pelawak, boleh kan? Sebab Tuhan itu, kita kata Tuhan ini Tuhan pada lapas, bukan pada istilah. Pada istilah Tuhan satu saja. Tuhan pada sebutan, manusia kata bagi Tuhan, Dayak kata bagi Tuhan, Hindu kata bagi Tuhan. Jadi banyak ni Tuhan, banyak lah Tuhan pelawa. Tuhan banyak ni lah kita kata la ilaha, tak ada pelawa pelaka. Pelawak belaka mereka Allah saja benar. Lalu baca kan? Nah, kalau baca asalkan tiada Tuhan yang sebenar mereka Allah. Kudrat artinya maha kuasa. Wajib bagi Allah Ta'ala bersifat kudrat maha kuasa. Mustahil baginya Allah bersifat dengan Al-Ajidu. Bukan Ajus itu, Al-Ajidu. Waktu kalau baca Arab, jadi mahu boleh turomi, biasanya tidak faham. Al-Ajidu nak sebut Ain awak lah dia nak pakai Ain, eh nak pakai A ke nak pakai Rupayah. Jadi Allah juga bersifat dengan kudrat. Jadi yang menjadikan alam ini kudrat ke zat? Zat lah. Dia faham baik. Nampak? Yang doknya zat yang bersifat dengan kudrat. Zat-zat satu Tuhan lah. Jadi sebut kudrat lah sebut-sebut ngaji. Maksudnya sifat kudrat ni sifat kuasa. Lawannya lemah. Kalau lemah dari awak satu sabda. Maka tiba-tiba kita tengok jadi alam yang begini hebat. Wajib dan yang menciptakan alam ini bersifat dengan kuasa. Itu panggil dalil akal. Mendengar belajar semalam tak? Sifat Tuhan, sifat dia. Sifat kuasa. Dan mana jadi Tuhan tu kuasa? Tak tahu lah tu, kata kuasa tu kuasa tak. Dosa gitu. Tak apa. Aku kata Tuhan tu berkuasa, kali-kali Tuhan tidak berkuasa, mana mungkin nak menjadikan alam. Macam-macam benda hebat daripada alam. Dengan matahari, dengan bulan, dengan laut, gunung, ganang. Dengan putih beliau ada dadah. Ada buah pulak, macam-macam bunga. Kita nak buat alam rekod dah jadi. Mesti dah yang buat alam ini, Tuhan bersifat dengan kuasa. Kali tak kacu depan kalau tu naik. Ha. Mutawanya tuan kuasa. Oh, tak ngajar malam dia kata kuasa. Kuasa tak? Ha, dah macam itu. Haram. Nah, sebab kita tidak isbatkan sendiri. Orang ngajar, dia hanya nak buka jalan supaya kita dapat berdalil tentang sifat-sifat Allah. Nah, mana tahu Tuhan satu tidak ramah. Nanti ustaz tu main ke bawah ni. Tak apa dia awak kalau main gitu. Faham? Bila kita belajar Allah yang berkuasa selain Allah semua. Lalu sifat Allah lawan ni sifat kita. Dia kata wajib Allah bersifat dengan kuasa. Dan mustahillah aku kata ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Tidaklah terlepas kita gambarkan, kita terima pada hati kita. Berlaku demikian. Apa? Yang mustahil. Apa boleh mustahil? Kalau bagi-bagi kuasa, lemah Allah Ta'ala tidak diterima oleh akal kita. Nah, kerana lemah adalah sifat kita. Nah, sifat makhluk. Jadi balikkan kan, aku lemah. Itu enak. Baca kita banyak sandar. Kerana kita bersifat dengan lemah. Tapi jangan masih nak buat dosa. Nah, masih nak minum arak, nak judi tu. Berarti mana pun judi minum arak. Tak tahu kan, kalau tak dengan dia nak mahu pergi. Tak ada kita sifat lemah kan. Nah, jangan buat gitu. Jadi ini setelah kita melakukan kesilapan. Oh, kita buh. Oh, hakikatnya aku bersifat lemah. Yang kuasa Allah. Nak buat dia, tak usah kata nak kawal ni, nak kawal orang lain. Anak kita, bini kita. Nak jaga kita lah kau. Nah. Nak jaga anda. Boleh jaga. Tak boleh. Diri kita nak jaga tau. Bapa dah lemah. Allah jaga anak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagimu ya Allah. Rabbi. Yang menjaga anak. Bukan jaga itu cengok. Macam jaga kami. Itu orang pokok. Jaga dengan buah. Nama dengan tu panggil Rabb. Ya Rabbi, ya Rabbana, Rabb tu betul. Maknanya Tuhan yang menjadi dan dijaga, diatur se-se-se atas kejadian masing-masing. Dok tepuk sikit pun. Nah. Itu. Nak jaga. Dia jaga bini tu. Tak boleh. Hidup Allah. Kita duduk ramah kau. Itu orang lagi jaga. Nama kau duduk sama elah. Hati kita boleh kawal. Hati dia. Dah leh. Dia buat belakang kita, tak apa kita dah tahu. Nyetek lo. Maksudnya kita lemah. Lemah masalah kita nak guna. Masa kita gagal. Bila kita usul, masih berjaya. Maka balik kepada kelemahan kita. Nah, itu juga masa kita berjaya. Jangan nampak gagal. Nampak berkuasanya Allah Ta'ala. Seterusnya, iaitu iradah. Artinya maha menentukan. Wajib bagi Allah bersifat dengan sifat iradah atau maha menentukan mustahil ini bersifat. Kiraah atau terpaksa. Yang Allah ada hajat, ada kehendak. Macam kita nak berhajat, nak melakukan sesuatu benda esok hari. Nah, esok nak pergi pandau. Contoh. Allah juga, sekian tahun nak buat bumi. Sekian tahun nak buat gini. Nah. Dan sama kita dengan Tuhan. Kita iradah, Tuhan iradah. Dan sama. Setiap sifat Allah, kamal sempurna. Setiap sifat kita, nafis kurang. Faham? Ada iradah tapi kurang. Kata nak lebih kopak, boleh melalui lagi. Nah, iradah memeja. Apa? Pasal kadang-kadang kita ada musibah. Kadang-kadang ada halangan. Allah tak ada musibah. Tak ada halangan. Tak ada lewat. Tak ada jam. Tak ada waktu. Tak ada masa. Tanpa masa dia nak buat. Jadi, sebagaimana azan kita jadi, hari itu jadilah. Hari itu bicara tukar, dah ngak, gini-gini, bayar dia rumah, dah cukup 3-2. Nah, makin iradah Allah mengatasi sekalian makhluk walaupun kita pakat. Nah, malaikat pun ada iradah. Nabi-nabi, nah, Nabi Nuh macam-macam lah dalam hati dia. Nasuh ni biman, dah biman juga mati kapi. Oh ni Nabi sayang sangat, nasuh mati Islam, mati kapi juga. Kenapa? Iradatullah. Ingat, iradat kehendak Allah. Mengatasi kehendak Allah. Dan kita boleh tak terkehendak? Boleh. Lepas kita nak buat satu-satu benda, kalau benda tu baik, boleh pahala. Kalau benda tu jahat, dah pilih lagi. Dosa. Faham? Masa sampai masa kita boleh buat, boleh buat sesuai dengan iradat Allah. Ada tak benda yang kalau kita sampai masa tu lagi nak buat? Ada? Oh, banyak. Lepas tu dia panggil iktibar. Faham? Pelajaran. Nampak? Kan dalam kita panggil banyak benda kita nak buat. Ada benda buat, ada benda tak jadi. Nah, kalau jadi belakang pun nak je. Punah haju api. Macam kita ke nak benda tu boleh, nak benda ni boleh. Jen. Kadang-kadang kita nak benda tu baik lah. Tuhan tak kenal. Bukan kita tak suka, tak perkenal. Buat molek-molek. Utuh. Nampak? Tenda baru pula. Cepat nampak. Lama utuh berapa-apa. Dia gebat botak. Sekirus batang dalam tiang. Baru nampak. Banyak utuh orang nampak. Tiang lima-lima tu. Dia tak masuk dalam seming. Tiang tu. Sony lima-lima saiz. Limiti. Orang masuk dalam seming. Masuk lebih kurang dalam 4 kaki. Nah, baru gagah tak kira. Dah dinampak atas seming. Dia masuk ke dalam 10 sentu. Nampak? Pegang tiang tu. Jadi apa? Nampak aku lagi. Tiada halangan hanya peluang. Nampak? Ini masa anda. Dia kata magok, dia kata politik. Kalau kau dia tu belum tidak buat gitu. Mana belum cerita ini. Faham? Bodoh waktu dulu. Dan kalau ada orang tunggu nambah tentang tu. Kena bagi aku akan ibu. Itu dalam pukul 8 lah. Ibu kau. Kalau mari pukul 6.30. 6.30 kan dah nambah tak akhir. Orang tunggu. Betul lah. Tak ngelah kali. Biasa ada dalam 3-40 orang. Bahan-bahannya habis. Dah waktu-waktu api hancur tu duduk atas latar lah ke? Pada dia benda yang tak buat waktu-waktu. Tahun depan patok belum? Belum. Yang belum pula petok ke diri. Nanti pula waktu dia betul. Kita buat macam-macam. Tak jaya. Tak usah susah. Pasal ni bukan negeri kejayaan. Ni negeri tipu ni. Dia suruh buat yang benda baik. Berjaya, alhamdulillah. Tak berjaya, sudah. Buat pula. Sebab bukan. Sebab sudah. Ni negeri tipu. Negeri tipu ni negeri drama swasta. Betul tak? Tengok orang main drama. Kan betul. Tengok dalam drama kan. Nampak? Duduk minyak ni awet kau teh. Pakai kau. Ego. Pakai baju kau, baju tak. Ayah dia payung. Turun daripada rantai. Mesti itu dulu. S-Naratu. Faham? Jota lebih kutip. Jalan boleh diorang kau ni. Kak. Nampak? Pelakon pun. Ya, esok mari pulak. Dibalik dengan S-Naratu mesti itu ke hak ni? Handakah? Mutuh dia sungguh. Di luar drama. Betul tak? Alik dengan mutuh tiga huruf. Dah tak ada baju kuat? Dah buang baju kuat. Pinjam kalau isu adlan. Faham tak? Dah awet nanti? Orang lain. Dalam drama. Faham tak? Boleh kerja kan? Balik. Dah buat cek tau. Faham? Itu hakikat sebenar. Nampak? Kita gitu lah. negeri ni negeri dah sudah. Kalau sudah, segala hajat kita Tuhan perkenan. Sebab tu dalam syurga, apa yang kita nak, dapat berlaku. Ha, maka sepat sudah. Kalau sini dapat berlaku dah, sia-sia buat syurga. Faham? Ha. Waktu dia panggil negeri, tipu. Nah, negeri tipu. Semua orang kena tipu. Sama ada tipu tu tipu pada atau tipu sikit. Tipu zatiyah atau maknawiyah. Faham? Dia tipu lah ke? Kita buat rumah molek-molek kan? Nak jota lah ke rumah? Oh, sini pilih rumah jota. Baru-baru, clear? Ada. Ada lagi. 2-300 ribu ada ya. Nak? Jota. Lama mana si pang itu? Takkan seminggu. Nah, daripada muda kerja, berapa rumah? Rumah 50 baru boleh buat rumah jota. Rumah 50. Dah duduk berapa tahun? 50 tahun dah? Tak tak. Masuk 54, bahan tanah tuan rumah. Nampak? Dah lama-lama dengan rumah. Lepas tu dah cari 50 tahun, duduk 50, jatuh. Baru balance dia bagi. Haa, draw. Dah. Cari lengah-lengah. Tinggal. Ini rumah. Ini tipu. Banyak juga kering. Kereta tiup ke mulut. Kau tunggu kilat. Nah, lepas dah dengar. Dengar sekali, gonyok ring. Nah. Lantai mati. Nah, tak boleh bawa. Ring tak boleh bawa. Tapi kena tipu. Rokuan kita medik. Nah, beli alat-alat aikah. Haa. Ini macam seming ada depan. Tak pakai rokok, ada rokok gitu. Tak pakai siyek, ada masting. Siyek, atas tu kubur. Hahaha, tak. Pakai topeng, dah sekolah lawa. Haa. Dua yang tengah mancing. Pakai topeng, dah sekolah lawa. Haa. Tuk laki banyak juga. Assalamualaikum. Muka dah kat dalam je kat topeng. Haa. Buka bati dulu tu lagi. Kecuk tau tak? Nak jatuh untuk lagi. Bini pakai topeng. Nampak? Haa. Buat apa kandung. Kecuk mati tu. Nekok. Gini keke. Tak apa. Haa. Baik lawa lah. Tepek tu. Amir tepek. Tak perlu. Ni tangan batu tapi. Macam-macam peteng. Nak suruh lawa. Haa. Nak lawa sekejap. Dan jadi lawa. Tak apa. Nampak? Haa. Dah bini ayah ni berapa ni? Duduk-duduk lah. Kucuk pelampang lah. Dah lawa lagi? Lawa aku pada duduk. Dah negeri ni pun. Dah macam cikau macam tu. Allah. Ramainya. Ada bahan lagi. Tipu tu. Tipu. Kejap lawa. Tutup pelampang. Nak? Haa. Haa. Dia kata-kata tipu lawa semua lah. Dia beli baju mahal-mahal. Bukul. Faham? Beli boleh-boleh. Gila. Negeri tipu. Semua tipu lagi. Tok laki mati bini. Buat lagi. Laki aku. Aduh. Tengok ada yang nangis. Oh. Tok dah pergi hati. Kenyik mata dengan dia. Hahaha. Nah. Terima kasih. Dah tak ambil hati. Tengok puan. Nak buat semua. Nak lagi nak buat. Tak. Oh, buat nak buat. Eh? Di mana je, bang? Ni lagi jumpa kawan. Ya, kawan je, bang. Pasti dia tunggu je. Nah. Itu, bang. Orang pengalaman itu. Sebut nak buat. Lekat anak kata nak pergi tuition. Tak lain. Nampak tak? Oh, ambil gitu. Lepas tu, kat sini tempat bayar dah. Tuan Imam pakai untuk huruf. Dah kerja dengan Allah tak ada hak. Mesti, ya. BN jadi, saya bersiri Tuan Imam. Allah bayar dah dia. Nah, ini Imam Allah. Berlepong untuk sekali start, rasa keluar masuk lalu kan. Nah, kat sini tempat bayar dah. Tuan Imam posisi. Tu bila ayah Musa. Sibuk nak satu isi tu. Nah, bukan empat raya. Macam-macam. Mujahidin dia bunuh. Tu guru yang punya tembok gas tengok mengajar. Tu lah. Bukan empat raya sini. Nah, orang buat jahat. Orang jadi mulia ke dia. Pasal negeri ni tempat tipu lah. Lepas tu buat jahat. Nah, orang ini dah. Orang mulia dia. Nah, kali ini turun buat siapa masuk pelawat kawasan. Habis raja menangan dia. Pada tangan dia lah yang mencuri wang rakyat. Betul tak? Ada? Pasal negeri-negeri lepau. Ha? Dia apa je pemerintah itu pergi yang lepau. Pasal mu lepau. Mu rakyat lepau. Lepau ini, lepau tutu, lepau anu, lepau pejabat. Ha? Dah masuk ke dua orang maskat. Balik dah tadi, baru dua orang maskat. Dia pulak. Lepau pulak. Faham? Ini doanya. Wa man hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Tidak ada lah sebenar-benar kehidupan dunia mereka mata benda yang gurur. Faham? Yang melebam semata-mata. Sudah tak sudah di akhir ini. Akhirat, apa yang kita nak ada belakang. Lepas tu ingat, dengan sifat iradah Allah Ta'ala, maka kita tetap beriradah. Tapi bila Tuhan tidak perkenankan, ingat, ini bukan tempat balasan. Nah, Allah nak pergi. Dah percaya kita dapat pahala kerana pahala berusaha. Kerana ikhtiar adalah fitrah. Sunnah kita buat dapat pahala. Dah percaya kita kata balik kepada Allah. Boleh pahala pula. Nampak? Ada tauhid. Kalau tak ada akidah, berjaya masuk dengan kita. Tak usah kata gagal. Gagal bunuh diri dulu. Ilmu artinya maha ketahui, wajib bagi Allah itu sifat ilmu dan mustahil baginya bersifat jahil ataupun bodoh. Hayat artinya hidup, wajib bagi Allah Ta'ala bersifat hidup, yakni hayat, mustahil baginya bersifat maut atau mati. Sama artinya maha mendengar, wajib bagi Allah Ta'ala bersifat sama dan mustahil baginya bersifat sumur atau kotor. Basar artinya maha melihat, wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan sifat basar dan mustahil yang bersifat umyun atau buta. Kalam artinya berkata-kata, wajib bagi Allah bersifat kalam, mustahil yang bersifat bukmun ataupun bisu. Qadirun artinya yang maha berkuasa, wajib bagi Allah bersifat qadirun, mustahil Allah bersifat kadang yang maha. Muridun artinya yang maha menentukan, wajib bagi Allah itu bersifat muridun, mustahil Allah bersifat dengan terpaksa buat sesuatu. Alimun, alimun artinya yang maha mengetahui, wajib Allah Ta'ala bersifat dengan alimun dan mustahil Allah Ta'ala bersifat dengan keadaan yang bodoh atau tidak tahu. Hayyun yang maha hidup, wajib bagi Allah bersifat dengan hayyun yakni maha hidup dan mustahil tak terima akal dia apa berkeadaan yang mati. Sami'un artinya yang maha mendengar, wajib bagi berkata, wajib baginya berkeadaan sami'un dan mustahil baginya berkeadaan pekok. Basirun artinya yang maha melihat, wajib bagi Allah bersifat dengan basirun, mustahil baginya bersifat dengan buta. Mutakallimun artinya yang maha berkata-kata, wajib Allah bersifat dengan mutakallim dan mustahil dia bersifat dengan yang bisu. Semua 20 sifat ni wajib kita tahu secara ijmal. Bukan kita boleh hurah panjang-panjang, tak perlu. Bila kita sebut Allah itu ada, maka kita yakin dah. Nah, bahawa sejenis benar Allah itu ada. Kerana jika tidak ada Allah, tidak akan ada makhluk. Kalau kita berkata Allah bersifat dengan kidah, Allah bersifat dengan sedia, artinya Allah tidak seperti makhluk, ada tarikh lahir, tarikh hari jadi, ada permulaan bagi wujud. Allah sedia kata azali, tidak ada permulaan bagi wujud. Kemudian nombor-nombor 1, 2, 3, 4, 5, sampai 20, tak penting maka nombor. Yang nak, sifat Allah. Nombor saja nak suruh budak kita belajar. Kita nak bilang sifat Allah, basiruh dulu boleh. Nak cuba bilang sifat Tuhan. Kodoh, kalam, hayat, wujud, tak ada masalah. Faham? Sebab dia tak ada nombor. Nak sebut mana-mana pun, dia tidak ada dulu ke dia. Sifat Tuhan nak baca kita, ada dulu ke dia. Ada dulu. Tak ada lagi ilmu. Ada dah baby, ilmu tak ada lagi. Ada dah langsung, budak. Tak ada lagi melihat. Ada dah melihat, beranak dah. Tak ada lagi kudrat pula. Besar Allah ada kuasa. Tak ada makhluk. Nah, Allah Ta'ala tidak ada permulaan sebagai zat dia. Semua tak ada mula. Lagu mana? Tak ada ustaz. Nampak tak? Tak nampak. Mana? Tak nampak. Tak nampak. Kita bukan Tuhan. Hanya Allah yang dapat mencapai hakikat. Lagu mana permulaan? Tidak ada permulaan bagi sifat dan zatnya sendiri. Ada pun sifat yang harus bagi Allah Ta'ala hanya satu, iaitu Mujidul Mumkinah, mencipta segala yang mungkin alam di alam raya ini. Jadi satu saja, iaitu melakukan atau meninggalkan. Tuhan nak buat apa pun semua harus bagi dia berkata. Allah nak buat langit pun pada hari, nak buat boleh, tak pun buat sudah. Nak buat syurga neraka, tak pun buat tak pun. Nak buat pun tak pun. Kan, kerana Allah ni, tidak ada orang gantung. Nah, dia bebas. Fa'alul limai. Apa saja yang dia kena, dia maha bebas untuk berbuat. Jadi kita ada dan itu orang wajib buat. Dah, ada dah pasal Tuhan cipta. Sebelum adanya kita, tak wajib atas Allah nak mengadakan kita. Dan yang ada ni kita makan kekal wajib. Siapa masa tu akan adamkan balik. Tak ada ke puluh kita. Nah? Kemudian pula beriman kepada malaikat-malaikat. Jadi beriman kepada Allah. Jadi beriman maksudnya aku percaya kepada Allah. Hanya Allah Tuhan yang sebenar. Allah mana? Allah yang bersifat dengan ada. Allah yang bersifat dengan tidak, dengan bahawa. Dengan berlainan dengan segala makhluk. Yang bersifat dengan wahdaniyah. Yang bersifat dengan mendengar, melihat, maha hidup, maha mengetahui, maha berhajat dan maha berkuasa. Satu, bukan kuasa yang menjadikan alam ini, Allah yang menjadikan alam kerana Allah berkuasa. Beriman pada malaikat-malaikatnya, hakikat malaikat. Hendaklah kita meyakini sepenuh bahawa Allah adalah pesuruh yang sepatut kepadanya. Yang dikenal dengan nama malaikat. Malaikat ini makhluk yang diciptakan oleh Allah daripada nur. Mereka tidak makan, tidak minum, tidak laki dan tidak puan. Tidak punya ibu apa atau maupun bapa. Serta tidak pernah kahwin. Kerana mereka tidak dinafsu demikian yang manusia ataupun haiwan dan jin. Baik. Malaikat benda kau wajib beriman dengan malaikat. Malaikat adalah tentera-tentera Allah. Tentera ni jangan kita nampak askar Melayu. Pakai baju hijau. Ha tak? Naik lerobah. Jangan nampak itu kalah nampak. Tentera ni maknanya makhluk yang taat pada perintah Allah. Untuk melakukan suruhan-suruhan. Nek? Makhluk yang dijadikan daripada cahaya. Cahaya boleh buat jadi makhluk. Boleh? Ha? Ha, tak ada masalah. Tak nampak di akal kuasa. Memang tak nampak kalau kita kata kita yang buat. Tapi Allah yang buat. Ni malaikat ni made in Allah. Ha? Bukan pun buat. Allah bila Allah buat tak tahu takwi. Ya? Nampak? Ha, semua atas Allah. Yasir mudah lagi. Ya? Ha. Dalam satu hari Nabi Muhammad bersabda. Khuliqatil malaikatu min nur. Wajan minna dijadikan akan malaikat itu daripada cahaya dan jin itu daripada api. Api yang ada hak gerok nyup nyup nyup di api dah duduk dia nak dia gerok dia gerok walaupun tak ada api tak dia gerok juga nampak pun nyip cuma aku tak puas lagi tadi. Batu jin dia nanduk. Nak pergi mari, pergi mari, pergi mari. Malaikat daripada cahaya. Cahaya mana? Cahaya. Dalam ke mana? Cahaya banyak masa. Cahaya lampu kereta. Cahaya matahari. Cahaya bulan. Dah. Banyak cahaya kan? Cahaya punah-punah. Dah cahaya mana tu orang buat? Wallahu a'lam. Tapi ini cahaya. Kita jenis nanduk. Ha? Ha, jenis nanduk. Batu malaikat kita tak nampak. Jin kita tak nampak. Nampak? Pasal di sini api. Api ni kalau aku tak nampak. Tengok tu beku belakang cik nampak api. Tak nampak. Olong ke? Tinggal korong. Tak. Pasal kuat sangat. Nah. Dia lagi slow api, lagi sejuk, lagi nampak. Ha. Ha. Sebab tu pergerakan malaikat dan bergerakkan jin cepat. Malaikat laju daripada jin. Kerana dia jenis laku. Jenis cahaya. Faham? Dato' kata cahaya hak jenis. Malaikat Tuhan buat. Hak sempurna. Ambil hak dunia dah. Dah cahaya laku pecik. Faham? Kita ambil laku pecik. Terbuka. Nak tu. Nampak berlalu. Badan kaji. Badan kaji. Ujung kampung. Tuh lah. Mana-mana. Diki tu dia nampak tak? Diki jalan ngek-ngek kaya. Ngek-ngek ada lho. Ada? Ada. Buka tak kan? Zup sampai lagi. Walaupun bateri hok cahaya. Nampak tak? Kerana laju. Maka lajunya malaikat. Ambil nyawa orang situ sini, situ sini, situ. Ambil cepat dalam masa yang sangat keras. Nah. Kita berat pasal jenis tanah. Naik bak, naik taksi. Nah, nak terbang kena ambil barang, ambil ikut. Kita dah buat cetak kita. Nah, pasal jenis, jenis tanah. Warna tanah, mudah nampak. Nah, malaikat dia tidak ada jantina. Nah, dia bukan lelaki, bukan puan. Adakah ibadah dia? Bukan lelaki, puan pondang kan? Ada. Dia nak kata lelaki, puan pondang, dia ada kemaluan. Dia kena ada alat kemaluan. Nampak? Ada waktu baru kita boleh kata ni lelaki, ni puan. Nah, tengok budak kerana. Dia tengok jari ke? Dia kata puan. Oh, puan. Dia tengok dia. Tengok kemaluan. Faham? Puan. Faham? Messi kan? Rek kerana. Dia pun tengok. Ada angry bird. Laki. Ha tak? Itu baru kita boleh hukum. Laki puan. Ada dua-dua. Hunsa. Betul tak? Dan ini bukan ada jantingan. Bukan ada kemaluan. Ada kemaluan. Dah makan, dah minum. Kita makan, minum. Malaikat dah makan, dah minum. Dah lapar kan? Apa tu? Dah makan, dah minum. Kalau lapar ni jenis kena makan. Ada ke benda tak makan tak lapar. Nah. Besi makan besi. Dah boleh cakap macam tu. Nah, dah makan. Macam apa dia niat gitu. Dah makan ke dia. Jin makan, kita makan. Nah. Natang makan. Jadi, natang berawak jenis makan. Jin jenis makan. Manusia jenis makan. Paling banyak makan manusia. Jin dah makan banyak. Jin akan dikejau. Manusia api pesek. Tengok siapa buat rancangan TV. Nampak? Jom makan, mari makan. Makan-makan, cari jalan. Macam-macam pesek. Banyak ini mari makanan ini. Pergi kompok. Allah tempat makan tenaga. Takut tengok. Ini makanan pun. Makanan Korea. Makanan Thai. Makanan Cina. Makanan orang putih. Makanan Melayu. Faham? Banyak ini makanan. Kau makan Melayu belaka. Kedah makanan Jepun. Melayu. Kedah makanan orang putih. Melayu. Makan semua. Nah. Jin makan tulang. Jin Islam. Jin kape. Makan nasi. Faham? Yang bagi makan nasi. Tahi telur. Tahi cicok makan. Faham? Jin jilat, jilat, jilat, jilat. Jin kape. Nah, jin MC. Jin Islam makan tulang. Jangan nyanyok macam kita. Biskut cotnik. Jin makan tu. Kita banyak kalau pagi ke. Kalau pergi apa. Kalau bentar kau pergi sini banyak lah makanan. Tak lapuk kecil. Nah, banyak makanan. Dengan nasi lemak je lapang tu lah budak situ. Nasi minyak, nasi kuning, nasi belauk, nasi dagang, uluk ber, uluk panggang, uluk gaunyok, uluk manis. Banyak jenis makanan. Bagi kita, banyaknya nikmat. Sekali manusia. Nah, natang, dah cerita kan. Lembu, nak ada. Lembu, nak ada. Lembu makan, belah. Kenapa? Lembu makan rumput, men. Rumput, men. Rumput, men. Rumput, rekam. Takkan. Tami lagi. Takkan. Nah, dia ke jenis kita. Nah. Kucing kita tak ada macam manusia. Nah. Puji dah kan macam anda. Pecik cang. Kaya lagi kita puji dah kan. Nah, ini akan hati dengan ikan. Nah, itu kan tepuk. Manusia paling banyak makan. Dan tidak berkahwin. Malaikat tak kahwin. Nah, di sini tak kahwin. Dah mana gitu tak? Biasa gitu dah. Nah, tak ada apa-apa. Jadi gitu. Dan tu yang kata mari kat Nabi iaitu mari ngajak Islam, mari ngajak imam, mari ngajak ihsan. Pakai serban putih, jumpa putih. Dengan janggut comel letih. Waktu dia tersyabuh atas rupa manusia. Jibril mari jumpa Rasulullah dengan sahabat. Bukan atas rupa asal. Rupa asal jadi cahaya dan nampak. Ha? Dan nampak. Ha. Jatuh mari atas rupa manusia. Ha? Dia yang boleh rupa orang. Ialah jin dan malaikat. Kenapa? Mereka boleh rupa orang. Banyak kali mari kat Rasulullah. Ha? Jin boleh tak setan? Dia boleh. Kenapa? Dia boleh. Dia boleh rupa orang. Ne? Masa buah-buah Abu Lahab, Abu Jahal. Ne? Ha? Ketua-ketua musyrikin kau. Musyawarah. Nah, macam mana nak tangani dakwah Nabi? Pasal parok dah ni, ramah dah masuk pulang ni. Main tu 2-3 pulak orang dah asal seorang dua je. Ni main kat 20 orang dah ni. 3-40 orang dah ni. Mesuara di balai raya. Ada pulak dia. Dengan berusi. Di kereta ada pulak. Ha. Tengok-tengok salah ni waktu berusuh gini lah kita. Kita ambak lah Muhammad kan. Ha. Kata orang lain, dia kata kalau kita ambak, dia lagi kapur lain. Dia putih, dia pun nyata situ pula. Kaki dia ramai, mesti kami tu pula. Haa, jadi lagi. Usuh, macam-macam usuh. Nah, waktu kata kita bunuh, ha? Eh, dia boleh bunuh lagi, balak pula dia, dia nak kena kau. Balak, boleh bunuh balak pula. Datang lagi seorang tu. Nah, good morning. Tak boleh salah. Tunggu. Dia kata nak tupang campur check idea nak punya. Kata yang pula hak mumpia. Man anta. Dia dah cakap mumpia itu tu korban. Nampak? Anta je mahu kan. Ya tak apalah. Kita nak campur. Bunuh Muhammad tu. Tak boleh kalau bunuh lagi dia balas tetap. Nah. Senang je, kita ada 12 kabilah. Tiap-tiap semua kita ni wakil seorang pemuda yang pandai menikah dengan pedang. Tiap-tiap satu kabilah, seorang pembunuh. Tikah sekaliku 12 orang. Ha, bila 12 orang mewakili, beribu daripada keluarga jahiliah di musyrikin kau, takkan dia nak balas dendam semua sekali. Nah, ha, orang pun setuju, bijak semua orang tua ni. Mari buang ni lah. Nah, orang pakai kunci belaka. Orang lain bodoh belaka. Idea tak pakai kawan. Nah, akhirnya orang buat. Orang dia buat. Dia ada cadang. Rupanya iblis. Mari rupa orang tu. Wah, Allah. Ha? Ha? Dia main rupa budak-budak boleh. Orang tua semua. Nah. Ha? Pasal apa dia tak suruh orang? Hormat. Mari yang tahu budak-budak orang akan. Iblis mari yang tahu rupa budak mona tahu. Nampak. Nampak orang. Nah, awak yang tahu berat dua, orang hormat, orang yang mau cakap. Ha? Nah, iblis bangga, coba dia bangga. Dia pakai air lang tu isa, ya. Nah, aku buat dengan iblis. Bapak si pusok. Bapak yang tahu. Nah, lepas tu kena rijok kalau nak tarik orang. Tengok air lang, air lang. Nah, air lang bedau, air lang depu, dia buat orang muda-muda kan, kalau buat. Apa dia buat tu? Air lang depu tu. Contoh lah, TV. Kan ni berapa muda kan? Umur 18-20. Nah, pusing abu kan, depan TV. Siya. Lama pun mari siya. Mari depan TV. Kita, kalau tarik yang kita sepul, tarik yang tarik. Pada hari kita rambut ke batang minah ke rambut. Faham tak? Tapi dia bijak tau. Dia guna orang rambut lawan tau. Dia guna kipah ni. Dia buat dengan tu, edgy sikit. Tak, orang muda-muda. Nah, orang pun tengok, tetap berdaya. Jiwa enak depu model dulu. Model yang mau dalam 1-13 tahun. Kan ni sikit ambuk, kan ni sikit, kan ni sikit. Nampak. Yang ambuk. Tak ada orang nak beli depu. Faham tak? Air beli ni bijak. Malaikat adalah hamba-hamba Allah yang mulia. Perkataan dia kata malaikat maknanya semua ramai. Dari seorang dipanggil malak, malakul. Nampak? Kuliyatawakum malakul mautillali al-malakul. Mal, mim, lam, kaf. Malak, malak ada satu malaikat. Kata dua, malakani. Arah aja. Orang baca terking. Nampak? Izajakal malakani. Bila datang dua malaikat sekejap lagi itu malaikat dua malaikat malaikat malaikat itu malaikat itu sebenar maknanya para malaikat kan tapi satu kita kita dipanggil dengan malaikat malaikat itu seorang pun boleh juga malaikat diberi yang sangat mulia yang sentiasa mengerjakan yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka sesuai dengan firman Allah Taala mengenai yang termaktub dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amaru wa yaf'aluna ma yu'maru malaikat itu tidak terhaka Allah terhadap segala yang diperintahkan ke atas mereka. Dan mereka mengerjakan segala yang perintahkan Allah ke atas mereka. Tidak terima. Malaikatun ghilazun shidad. Maksudnya malaikat itu yang hebat-hebat. Yang gagal-gagal. Tak ada malaikat dan Allah ada. Jenis malaikat. Makhluk dari mana cahaya dan hebat lagi gagal. Pernah Jibril. Setelah nak berpisah dengan Nabi. Nabi kata nak minta tengok. Haa. Rupa malaikat Jibril yang asal. Maka ditunjukkan kepada Nabi. Nabi riwayatkan hari itu. Jibril ada 600 pin layak. Besar sampai ke langit. Dah berhubung dua yang layak. 600. Allah dah tahu lagu mana hebat. Takut tengok. Nah. Until itu. Ada tak ada dia nas. Dalam Quran sebut wajib cahaya. Dalam hadis sebut wajib cahaya. Dia kata tahu tak. Hadi boleh kata tak ke. Aku nak tengok diri. Dia main nak tengok diri. Gambar orang ni yang jenis potong-potong itu. Kalau orang kata hati tak boleh, dia kata nak tengok diri. Nah, semua nak tengok diri. Nah, kalau nampak baru percaya. Orang gini, kita belum wayar. Wayar. Biar lebih sepeh wayar. Nampak? Buka api. Kenapa tak? Lagi lagi ke wayar. Aku belum dah wayar. Tak nampak dah ada dah lagi. Dia ada kamu buka dah. Ada wayar pun tak tak. Kalau ada mesti nampak. Mu jamah dah buka mula. Dia jamah kita buka. Dah boleh panggil nyamik mandi. Orang itu kena buat gitu. Biar temu orang ni kalau ni. Nak tengok dulu aman. Cerita bak alam kubur, cerita bak titiang, cerita bak timpangan kiamat, cerita bak malaikat, bak rasa pada. Nah, ia gedak lah lalu. Dia main gitu. Nah, aman. Ilmu ajaran besar. Nah. Kata-kata yang hati lah kita ada Quran. Quran orang boleh. Dia main gitu lah. Nah. Hantinya orang boleh manusia dah lagi baca silap. Nah. Buat tunjuk depan aku baru aku percaya. Kita tanya dia dah mu. Betul ke mak mu minah ke anak mu? Mak minah kan mak aku. Mu dah enak. Nampak tanya dia. Orang kata lah. Orang kata. Sama dengan hati juga. Aku tak percaya kalau mu kata mu anak minah. Aku nak tengok sendiri. Ada bukti. Mungkin mu anak buruk pun. Bila dia fikir tak pada. Ya, biar tokek tak lain. Nampak? Ini tak dia hormat. Pasal bukan dia nak kebenaran. Dia nak menang dia. Bila kita bincangkan hakikat malaikat ini secara mendalam. Dan saya ilmu pengetahuan tidak mampu berbuat bincang. Kita tak boleh nak fikir. Tak boleh nak tambah kaji. Cerita tentang alam raib. Cerita tentang jin. Tentang alam mahsyar. Tentang malaikat. Sekadar banyak sabar pada kita dalam Quran, dalam hadis. Kerana masa manusia berkenaan dengan masa ini amat terbatas kan. Jadi demikian maka para ulama besar, ulama yang dulu-dulu mengerti kalau mereka itu makhluk, jadi berpahkan membuat kewajipan. Bagaimana sebagian ulama telah mencoba merumuskan diri mereka sesuai dengan tuntutan wahyu ilahi yang terbatas dalam Quran ini. Mereka beriman kepada Allah yang hadis tidak dapat dilihat dari manusia, kecuali dengan izin Allah yang diciptakannya Allah daripada nur jenis cahaya. Yang kedua, malaikat itu boleh menukar rupa dan menjelma menjadi bentuk-bentuk dengan izin Allah. Yang kedua, Allah mengatakan. Kita tengok soalan yang banyak sekali. Soalan pertama, kalau isteri mati meninggalkan harta, berapa bahagian untuk suami? Kalau suami mati pula, berapa bahagian untuk isteri? Jawabnya, untuk suami 1/4. Begitu juga untuk isteri 1/4. Tetapi jika ada anak, maka untuk isteri 1/8. Soalan seterusnya. Saya sentiasa pergi kuliah. Tak kira lah di mana pun. Soalan saya, bila kita tanya jemaah kita yang lain hati kedap, kita kata saya pergi, adakah dikira riak? Atau orang tanya di sama ke? Kita jawab di sama juga. Tak ada niat riak pun. Adakah dikira riak juga? Dan dosa. Dia tanya masalah ada orang pertikai. Orang tanya, di dana semalam, mungkin tengok orang yang jauh. Lepas tu, kata kita tengok tu, riak. Jawabnya bukan riak. Gitu. Riak ni, ta'rabul manzilah fi kulubinnas bi'amalil akhirah. Iaitu kita mencita-citakan supaya dapat kepujian. Nampak? Di hati-hati manusia dengan melakukan amal-amal akhirat. Jadi orang tanya, mugi kuliah, mugi semayang, mugi surah, kita jawab, aku pergi semalam, aku pergi sini semalam, aku pergi kat ustaz ni, ada tak niat nak cari kepujian? Ada tak? Tak ada, bukan riak. Ada niat tu, kita cover tu, baru dia panggil riak. Saya seorang isteri baru kematian suami. Soalannya dosa atau tidak? Jika emak ini pergi rumah anak mereka setiap hari lepas subuh kerana jaga cucu yang sedang tidur, kerana anak dan menantu emak ini bekerja sangat-sangat awal pagi, rumah mereka sudah menyebabnya, menjaga cucu dilakukan jika suami emak ini masih ada lagi, berdosa atau tidak emak ini? Bagaimana kalau emak ini tidur di rumah anak walaupun duduk sebelah saja? Apakah hukum saya? Seorang isteri mati laki, mati suami. Bila mati suami, perempuan yang mati suami wajib beredah dan berindah di mana? Selama 4 bulan 10 hari. 4 bulan 120 hari. Campur 10 100 30. Ya tarabbas nabi al-muslimina arba'ata ashhurin wa ashra. Allah kata, hendaklah perempuan-perempuan yang mati suami beredah selama 40 hari. Apa makna edah? Menunggu bilangan-bilangan yang telah disebut tadi sebelum berkahwin dengan suami yang lain. Kali nak kahwin, tamu kahwin sudah. Termasuk juga berkabung. Edah sebenarnya. Berkabung wajib juga. Nah, 4 bulan 10 hari. Maka yang antara yang diharapkan perempuan yang mati suami 4 bulan 10 hari iaitulah pakar rawuh, pakar janguk, pakar baju gaya, baju warna-warni, pakar gelang, pakar subang, pakar rata, pakar ketuk, kedua lagi pakar celok, pakar betul rawuh, pakar lecu, pakar air mani, air ketuk. Kau pandai benda ni. Ini berlambut. Pokoknya haram. Lagi apa lagi haram? Keluar rumah tanpa uzur. Kalau uzur, tak apa. Apa dia uzur? Keluar kerana nak dicabut gigi, boleh dalam sepak bola. Keluar kerana nak pergi apa benda ni, gubuk untuk putih, gebok dalam bilik air, boleh. Keluar kerana nak diambil opak pita, tak ada orang nak pergi, boleh. Keluar kerana tak ada orang nak jalan-jalan pergi makan, jadi dia terpaksa jual layu pasal payang, faham? Boleh keluar. Nampak? Ha. Keluar orang haram, makan bulung, temun natu. Ha. Ha. Keluar makan angin, keluar jalan-jalan, lihat-lihat. Haram lagi. Jadi, anak dia tak ada orang nak jaga cucu. Kerana anak dia tiga, dia yang jaga sebelah rumah. Hukumnya boleh. Tak ada masalah. Faham? Next. Ha, sebelah rumah, boleh. Ha. Dah kali tahu, jauh tengoklah. Adakah mana ada orang lain boleh jaga budak tu? Tak, dia seorang yang boleh jaga. Ha, jauh pun boleh. Faham? Tak ada ajak apa-apa lagi nak pergi main cucu. Tak boleh. Melainkan sebelum rumah. Ha. Duduk di rumah tapi sakit sangat-sangat. Tak mampu nak wudu walaupun dibantu orang. Berdosa atau tidak, dia cuma seorang hormat aku. Sementara hingga sakitnya itu jilat. Kesehatan terlalu berpanjangan selama dua hari. Dua hari juga dah buat seorang hormat aku. Dosa dan tidak dan dia berdudukan tidak dan tak tidak. Cuma muka dia boleh pusing. Itu pun sipi-sipi saja. Jawabnya tak, tak. Dia sakit sangat rumah, tak nak bangun. Dan orang-orang ambil pun tak nak wudukan dia. Nak gerok pusingan nak kiblat pun tak boleh. Dan tak ada wuduk, dia semayang juga tertang itu. Pokoknya tak, tak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan kita melakukan sesuatu perintah. Maka sekadar yang kita mampu saja. Ha. Saya setkan azan setiap kali masuk waktu. Soalan itu saya tidak seorang azan itu kita matikan ketika ada di khalayak ramai seperti klinik, dewan dan sebagainya. Dia ni telefon dia dibuat seorang rampak. Nah, ha. Bila ada orang punya Allah rampak, bukan pak Allah panggil dia. Dia pakai halo. Ha. Lepas tu dia pergi klinik, dia pergi kat meeting, dia pergi kat orang amat, kat tengah-tengah juga masjid, dia ditutup. Jadi kat dia nak bang tak pun ni ya? Jawabannya tak apa. Sebab bila orang panggil bang tu bukan waktu bang. Haa tak? Orang panggil dia bunyi bang atau orang mesej dia bunyi bang. Adakah tu masuk bang? Nah, ha, tak ada bang tak, dia tutup. Yang ada orang yang tengah bang tu lah, dia tutup juga dia. Faham tak? Haa macam tu yang tengah benda. Bang tu tak boleh. Kerana jubah tu syiah. Hak bang ni bukan syiah. Ha, jadi baik-baiknya jangan guna orang bang untuk rintum. Faham? Sebab kadang-kadang jadi fitnah. Nampak? Kita jalan ke pinggir rumah orang. Dah, orang pun mesti kita. Allah. Dengarlah macam itu. Wajib dua tu lama. Ha, ada pada apa hukum sepuluh. Ha, berada ada je bang bayar tu. Dah, ha, jadi tak sampai yang dunia tu. Benda lain lah. Ne? Ha, bikin ke apa tu. Kawan saya suruh saya masuk duit dalam bank. Dalam 3 tahun saya dapat RM10,000. Adakah ini haramkan keuntungannya? Tak. Jawabnya, kalau dibagi RM10,000 tu kerana hadiah daripada kawan tadi, tak ada masalah. Tapi akibat dari simpanan atau kita melabur akan dapat RM10,000 tetap dengan bilangan hukumnya haram. Kerana yang diharamkan Islam bukan dengan bilangan RM10,000 tapi dengan persen yang kita simpan. Faham? Ha, ini kan maknanya muasuk RM1,000 seminggu dapat RM13,000 ya. Nah, padahal bukan daripada keuntungan menengah pun daripada yurah orang-orang baru. Kita duduk lebih atas dah. Nah, jadi orang melak kali nampak boleh nyok lagi lagi. Nampak lubang mata. Nah, ada banyak pada MLM ni yang diharapkan salah. Tolong terang sujud sawi. Kalau solat subuh dah sebut sujud sawi dan tak sujud sawi solat. Sujud-sujud ni yang sujud anggota lah. Sahwi pada arah as-sahru. Maknanya lupa. Sujud kena lupa. Syariah dia, kerana Nabi kena meninggalkan bacaan-bacaan. Lalu Nabi pun sujud sawi. Nabi kena mayam dapat 5 rakaat. Nabi sujud sawi. Kerana terlupa. Jadi sujud sawi adalah syariah Nabi Muhammad SAW. Nah, Kemudian kalau tinggal kaki pun cukup, sunat tak boleh nawi, sunat juga. Dan kalau tak berjuang juga, sah dah semuanya. Faham? Ha. Yang tak sah, kita tinggal sujud semuanya. Baru-baru ini, saya berbatatan duduk antara sujud. Saya baca duduk antara sujud. Dia kat kena duduk kanan menegak. Kaki kiri lipat bawah. Jadi sahaja solat kalau saya lipat kaki kanan atau kaki kiri. Pada tempat ada dua sujud dan tayak kaki. Teranglah cara duduk yang itu. Duduk antara dua sujud, duduk tahiyat awal, duduk istirahat. Iaitu kita duduk punggung atas kaki kiri dan ditegakkan tapak kaki kanan. Duduk tahiyat akhir juga ditegakkan kaki kanan dan kaki kiri dimasukkan bawah peti kanan dan punggung sebelah di atas lantai. Untuk tahiyat akhir. Dan kalau kita duduk balik, duduk tayak akhir macam tayak awal, sah juga. Duduk tayak awal macam tayak akhir, sah juga. Dan itu hukumnya sunat sahaja. Bahkan pun dalam kitab-kitab, bahawa kalau duduk sila pun sah juga, asal dalam duduk. Cuma mukhani pun sunat, menyelaki sunat. Faham? Ha, jadi, tak sah duduk susah banyak. Nah, ada orang yang duduk tayak akhir, nah, orang ramai, kita duduk tayak awal. Gambar nak juga tu, gambar nak malam tu, tak, kita duduk tayak akhir macam tayak awal. Nampak macam mana orang mazhab Hanafi dan mazhab Hambali. Mazhab Syafi'i sunat tayak akhir macam tayak akhir kan duduk tawarruk. Dah orang ramah sangat, nak duduk tawarruk dah lidah. Nah, ingat, kalau ramah sangat, duduk tayak awal. Imam Syafi'i kata, sunat juga duduk itu dalam tayak akhir. Cuma, fuhibbu, aku lebih suka. Bila aku lebih suka dalam ditanggung, artinya akbol. Yang akbolnya, duduk tayak akhir. Nah, ingat kalau tanya orang ramah, kuliah-kuliah, ramah banyak orang, ingat tayak akhir, duduk macam tayak awal. Jadi, ruang dia tidak menggunakan ruang yang banyak. Nah, ada jenis keras teruk tu, dia nak duduk juga tayak akhir. Faham? Kita duduklah, tekan juga, nak duduk juga. Sampai seluruh kawan seluruh. Nah, pada benda itu sunat ni. Haa, anak pekan sangat. Anak dia pakai dua petak haram dan cari tegak tu. Haa, dia pekan orang sunat cari dulu. Nanti bodoh. Soalan seterusnya. Betul tak orang kata tak boleh pakai baju yang berjelama binatang. Contoh cat buaya yang ada gambar buaya cik bagi lambang di pocet baju. Jawabnya boleh pakai. Dengan syarat, janganlah benda itu syiar-syiar yang haram. Contohnya, gambar orang minum arum. Orang duduk tiung. Orang telanjang. Tapi kalau gambar natal, haram kita jadikan perhiasan di dinding rumah. Kerana sebut dalam hadis, jangan sebut dalam benda makhluk nyawa di dinding rumah. Kerana malaikat ramah tak masuk. Ada pun pakai gambar logo-logo binatang ini. Hukumnya makhluk sahaja sebenarnya. Tidak haram. Faham? Ha. Kerana matahari makhluk Allah. Ini pun gambar kan? Pinyum. Gambar yang dia gambar natang kosong. Bayar jemaah atas bakar babi. Dua ekor atas bakar bodoh tu. Dah, kalau tengok lawa. Ha, dia tak benar. Gambar anjing lah pergi bising banda punya masa. Ha. Jadi kalau kecil itu maaf pada syarat sopan dan haram. Kadang-kadang nak buaya gambar musang. Nah, nampak kata. Nah, nampak cek-cek itu. Tak ada masalah di benda-benda remek-remek. Contoh kan. Nah, kita jangan jadi buaya. Saya pakai minyak wangi jenama Playboy. Aduh. Baju kerja saya dan baju buat di jalan-jalan. Boleh ke tak baju itu saya guna buat semayang? Jadi masalah ni malaklah semua. Gini lah. Kalau ada alkohol sekali pun, kita ulama kata sop juga buat semayang. Dah hukum waraknya, ambil kata-kata dah sop, saya pakai. Faham? Ha. Lupa anak yang mana satu sudah mengekor atau belum. Apa yang perlu dilakukan? Anak dia ada dua. Seorang ngekoh dah. Seorang dok lagi. Siapa masih nak ngekoh? Dok ingat hakannya seorang dok ngekoh lagi. Maka dia pun niat, inilah binatang, inilah akikah anakku yang belum diakikahkan lagi kerana Allah. Jadi ini dia ada hak dok ngekoh lagi. Dah pagi sebut nama sebenarnya ngekoh ni. Sunat lagi. Boleh tak ambil duit yayasan Terengganu tapi tak dimasuk nama siti? Tengoklah kalau duit itu untuk penggunaan bayar siti tak boleh kan? Kerana dia bukan duit yayasan, duit kerajaan yang ada, duit gaya kan? Dara saya kerja di bank Islam, gaji dia halal ke tak? Halal. Adakah gaji itu hasil daripada riba? Tidak. Dan yang kata halal, jika bank Islam itu mengenakan akad, apa benda ni, bayaran yang tinggi kenapa? Kepada orang yang membeli. Nah, dalam sistem pemilihan baik bila menajir, maka pihak bank itu yang menanggung dosa ya, kerana mengenakan akan apa benda ni, bayaran balik yang lebih tinggi daripada konvensyen. Tidak berlaku riba tapi zalim di sini. Apakah umumnya saya ambil sepanjang lembu niat akikah untuk cucu 3 tahun, cakap ibu bapa masih ada. Nak ngekoh cucu, kena minta penerangan bapak dia. Faham? Tadi hakikoh. Dia tulis hakikoh, bukan hakikoh. Hakikoh. Nak jadi harakoh. Yang sudah dimasak 3 hari, kemudian saya hantar ke Kuala Lumpur. Untuk toki dan tuk saya pada cucu. Terima kasih. Itu punya salam. Tak ada masalah, mau nak atur kat tu, mungkin tak ada masalah. Next. Saya dengar kabar, kuliah ustaz di UAE telah dibatalkan. Mama ni tu, tinggalan lama. Dan selepas diadakan di dewan kuliah, aku cerita apa yang berlaku. Moga kami dapat ambil pengajaran. Malah tak cerita. Jadi kita tidak ada kata nak mengajar di masjid ke mana-mana. Surat daripada UIA Gombok 2 tahun 4 tu. Surat tu kira hidang di dalam arus zaman. Sebab juga kalau UIA kita pada banyakkan hidang. Pasal kita kini mengajar dari surat juga. Ada orang lain dah, waktu itu orang lain. Jadi UIA kita lama dah tahu dah. Pemerintah kalang kali. Tak pedang nak tengok. Jadi akhirnya ditanya-tanya mana ni, surat-surat pun tak ada. Atau pulak surat baru, hilang pulak surat baru. Ya, kali 2 bulan sepan atau pulak surat atau akhir. Surat tu kita pun pergi ada. Kita tak ada nak mengajar sikit, dia kata UIP Gombok. Ada masalah ada. Kemudian dia pun kata, bertuju dan tempat kuliahnya masjid. Masjid lagi dalam Gipsol. Muat 6,000 orang. Kita dapat di hotel, dah boleh dapat mesin pula, tidak dibenar menggunakan masjid. Bulan lepas, dengan apa semua dengan surat, dalam masjid lagi dah. Tak ada masalah kalau kita nak kandang di masjid. Dia yang minta mengajar di IJ, kita pergi. Kat mana dia mana-mana, kau pandang. Bukan dengan pandang hoki, tak ada masalah. Cuma maknanya masjid ni boleh lah. Lewat, cuma orang boleh duduk setepat, lebih baik. Boleh niat etika dan sebagainya. Jadi mungkin ada beberapa orang yang bimbang. Jadi tidak benar guna masjid. Satu surat apa? Tak benar guna masjid. Surat tu tidak ada kerja daripada pengajar, daripada pelajar-pelajar yang ini. Tak guna, tak benar guna masjid. Dia benar satu kelak, guna satu kelak cek pada surat ni. Dalam 300 orang besok surat ni ada tak masuk orang puan. Itulah kita. Jadi kita pergi pada hari itu. Orang yang tadi kita nak pergi ke dah. Pasal tempat 6,000 dah boleh buat tempat 300. Tak ada masalah. Dia kata, dalam lagi kita pergi. 300 tiga orang tu aku duduk sama umur apa. Pergi juga lah. Dia lah tak ada masalah. Lebih kurang 5,000 orang ada. Lebih kurang 5,000 orang ada. Masih kosong lagi. Dengan kabar digunakan untuk kuliah golongan jin. Jin boleh. Dan orang duduk di luar beribu-ribu orang. Di luar yang itu. Atas padang, atas jarang, atas parking, atas ruku. Bila gambar itu masuk dalam internet, dia dapat halu balik sekarang. Dan apa? Dengan kemudahan yang begitu canggih, dengan nama yang paling top, universiti yang paling hebat dalam Malaysia, nak kuliah, tak pernah guna masjid, orang duduk, saya pernah pos tepi lockdown, tepi dinding. Beribu-ribu orang, jadi dia sendiri yang mengaitkan diri dia sendiri. Tak ada masalah, tak betul. Apa hukum wanita lambat bayar gaji? Kerja nak siap kan? Memang dia tidak mahu majikan. Nampak? Bagus dia nak majikan. Nampak? Dia nak tak dia, nak suruh dia dia. Gaji orang, dia buat tau. Habis buat majikan. Rasulullah kata sebaik-baik upah, iaitu sebelum kering peluh bekerja. Maknanya bukan kena tengok peluh. Ibarat ada. Faham tak? Dia panggil Cina. Bukan kena cek. Kering-kering. Bayar-bayar. Tak gitu. Maknanya bayar cepat dah. Orang habis kerja bayar. Habis kerja bayar. Nah, jadi majikan kita habis kerja tak bayar lagi. Tak tukar. Pada sini. Pada mazik. Tukar cak. Tukar pada pasang-pasang. Tak pasang silik. Tak. Masalah. Nak menanggung anak bini. Buat kerja-kerja dok. Ingat boleh 4,000. Okey, dia ambil 1,000 lah. Pasal tidak masuk lagi. Nah, orang ni juga gini-gini pula. Pinjam setewa rumah ni. Pinjam sosmin. Tak payah juga. Dia main gitu. Nah, lepas tu dia nak pindah. Tukar kerajaan. Silap kerajaan. Bila orang pihak kerajaan tak payah. Maka tu lah. Tokek kita boleh payah lah kita. Itu masalah. Apa? Yang silap ni. Kes ni kerajaan. Pasal dia bila kita siap, tender kita, projek kita 300,000. Bila siap, dia mari cek, dia punya teknisyen mari cek, siap, kena bayar. Tak lebih dari masa seminggu. Itu undang-undang tu. Kena bayar 300,000 tu nak bayar kerja kita. 300,000 tu nak bayar orang, bayar tu, bayar utang, bayar ni, bayar mesin, bayar sewa, bayar lori, bayar gozak. Baru boleh bayar gaji pekerja. Ini sekarang berlaku dalam kerjaan dah. Nak kerjaan hari itu, kerjaan dia ni. Siap dah, 6 bulan dah ayuh. Faham? Kalau boleh dengar, okay kabel dengar. Kalau kabel kemah. Faham? Boleh dengar. Siap kerja, ayuh. Kalau tak ada kabel, tengah nak. Kemudian 2 tahun, dah ayuh. Dah nak ayuh, 300,000 kontong pun nak. Ayuh, 250,000 lagi. Itu nak. Ini masalah. Dah jadi janji 300,000, ayuh 220,000, 80,000 tak ada. Faham dia? Lambat pula 3 tahun baru raya. Ini masalah. Jadi pekerja dilangilah pada ini pula. Kerja yang pakai ini pula. Ini ada lepon yang pada ada teknik. Ini masalah daripada kepala. Ini kena cukup kepala. Pada waktu kerja cukup. Cukup kepala, cukup serius sekali. Buat kerja dengan juru. Bukan masalah politik. Tanya buat kerja macam tu. Faham? Tapi kalau kita lambat dengan dia boleh tak? Dah boleh. Sama lalu tak? Sama lalu. Bobok lalu. Kalau dia nak harga kita, dia nak lalu tak boleh nambah. Betul lah? Tapi kita ni nak harga kita. Minta dari dia, ni wak lambah. Tengok tak projek baru di ladang. Tak ada projek besar baru. Ladang. Depan solo. Zoo. Nak buat zoo. Tak tahu ni. Tak tahu orang yang tahu. Dajang tu tak pok orang tu. Dajang depan orang kena bapak ni tu. Dah naik orang kena hitam. Dah apa? Gancok aja tu. Iman. Ada berasa tu. Masa nak rombok umur orang tu. Orang aku menangis-nangis. Minta tangguh lah. Minta tangguh dah sejak ni. Bisa bulan dulu lagi. Dah boleh. Lambat kan tu. Kita nak buat beli. Nak mari pasang pai ni. Nampak tak? Jadi tak? Ya, orang pakai lagi tak kena dia nama ada di bagi dia. Setahun lebih. Naik dua. Nampak? Ini kata. Jadi bukan antara rasa politik. Antara rasa kezaliman. Apa pun makan dulu baru bayar. Ke bayar dulu baru makan. Dia hukum asalnya bayar dulu baru makan. Kalau kita pergi di kelompok, ha, dia bayar dulu kan, banyaklah. Ha, bayar dulu, dia akan. Nah, itu betul, itu hukum syarat. Tapi kita tengok, mana bayar dulu? Oh, macam orang putih ni bayar dulu. Pada itu, putih. Nah, pasal jadi milik kita dah, baru kita makan. Nah, ni dia ambil, wah, wah, wah, wah, wah. Lepas tu, buat dengan bayar. Mana? Satu rugi. Tuan tak lah rugi semua. Kalau pergi bayar pun dah ingat bilang. Ambil kali kamar lapang, tak boleh tujuk. Nah, nah, haa. Lasa rumahku dah ingat kebo. Nah, jadi biasa kemungkinan orang ruginya pekerja tu pun makan. Pekerja tu, oh, lepas tu orang putih tujuk. Nah, tapi dia bukan makan Quran. Betul tak, dia tunggu sana orang putih. Nampak, bayar dulu, ambil, pergi, duduk, makan. Tapi dah kita ni mana jadi uruh? Bila jadi uruh, dibenarkan pada syara. Makan dulu, setiap lagi gandung, setiap latar, lepas tu mangi cili lagi. Faham? Dah jadi uruh, tak jadi perbarahan, berada-ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada- itu banyak dia. Tapi jangan lepoh. Pada banyak ikut pelaku dia makan, dia lepoh. Nah, nasi lemak tiga, apa hasil? Daun susu ke bawah meja. Ada juga style itu. Jadi hati-hati macam ini. Maka cincin bagi wanita dengan sama dengan laki-laki, ia sama saja. Jangan pilih daripada tiga. Kalau cincin laki-laki atau perempuan, bermakna perhiasan. Perhiasan ini maknanya nak memanikan jari. Bukan jari itu cedera. Nak memasuki banyak-banyak. Jadi kalau nak memanik, dia sedikit baru manik. Baru sedap. Nah, eh? Macam kita buat kuih. Nah, kuih lopang. Tak tak kuih lopang. Waktu dah, bulat-bulat. Bola aku cek tak kenal. Gampang, muak, pahal. Tak boleh lari. Lopang, aku nak kuih lopang. Kau gandung kan ni? Kuih lopang. Lopang akan minyak. Jajah ke tu, dah aku cek tak. Lopang juga. Langsing. Dan itu warga ni tak kenal kuih lopang. Tengok. Kuih lopang ni. Minyak makan minyak kan? Pakcik panggil lepang. Jadi kita buat kuih lopang, kita buat kuih akok, kita buat kuih bakok. Nah, itu makan 4 orang, 5 orang je. Bulis bunyi. Jadi kalau banyak orang, dia mani ni pun sikit. Maka begitu juga lah kalau tangan kita hujung-hujung ke ijin, tak tahu. Nah, aku sebetul gue mani ni nak buat tangan. Kalau tak ada macam tangan kita ni, tahu lah. Tak ada. Habis sebetul mani kali. Ni habis ijin pun. Nampak? Tidak lagi perhiasan dia panggil perasaan. Jadi tiga bentuk ijin kaum perempuan. Macam laki-laki juga lah. Nah. Dan lebih haram. Dia haram tu bukan haram ini. Cuma setengah ulama mengatakan kuyalah doa lagi. Nah. Rupuan manis pakai cincin. Jangan tangan dia kosong dulu. Nah. Suami-suami jangan kereku. Nah. Kalau menikah, bubur dah tubuh badan dia dengan mak teror. Nah. Mak di sini juga ni mak teror. Nah. Dia punya cerita dari dia itu. Kita dapat imam mak teror itu. Nah, ini bagi bagian kita. Ini bagi butuh, ini bagi kereta, ini bagi speedboat. Kenapa? Lepas ni barang emas. Nombor satu. Nah, mati tak orang kaya asing. Ini orang jual emas. Macam mana? Nah, ini saya barang emas. Rupanya tak terlaki tadi 3 ribu. Dia tak ada sebetul cincin gini. Nah, jangan marah kali nak beli emas. Dia hilang. Kali ni pergi kita. Kalau dah nak kita, dia rasa. Betul tak? Kalau dia nak beli cincin emas, pergi lah. Nah, mari kita lihat di dua. Amak sama ganti. Ha, siapa dia akan steal ni? Kita bini dua pun tak tahu. Nah, mari kita lagi di dua. Bang kita pergi 1000, di 2000. Oh, baru dia sayang kita. Bila sayang kalau. Sudah kan? Ni ada macam ni kau kita pernah lupa barang. Ni kau tak tahu cing. Dia kata dia lagi. Nah, betul. Rokok duduk dalam koncik. Baju. Baju itu boleh buat mayang ke tidak. Sebab ada orang kata rokok itu rendah darah arah. Pulak kau. jawabnya tak ada masalah tu nak ikut torokok lah tu. Jadi tu imam kalau torokok atau belakang tu imam tak ada masalah. Jadi dia bukan najis. Yang tak boleh Arab. Arab dia najis. Walau pitik kena maju kena basuh. Yokok di pokok, pokok makan dia bukan ini najis. Dadah tak perlu dibawa ke mayat. Nampak? Dadah. Tu bila tu imam Allah jodoh jatuh ganjar tengok hidup tak ada masalah kerana dia daun saja daripada pokok kayu bukan ini apa dia ni halo bukan ini nanti yang nanti kau minum ne walaupun ada sedih. Soalan terakhir, kalau anak pinjam duit mahal tapi nampak tak sempat bayar mati dulu, apa kau kena dulu mati duit yang pinjam itu dalam kena bayar apa dulu mati tu itu orang. Ha, kena bayar kepada tuan punya. Anak pinjam-pinjam ayah bayar. Kadang-kadang kalau tak bayar jadi hak waris orang lain. Kena bayar. Apakah hari maulid Islam, hari-hari besar dalam kafir? Sebab kadang-kadang mandi kahwin jatuh pada hari besar kafir. Yang sebenarnya, tiap hari kita boleh berkahwin. Atau buat mati akad nikah. Faham? Tidak ada satu hari pun yang haram atau berdosa. Cuma ulama-ulama beri pandangan. Sebaik-baiknya, janganlah ambil hari perayaan wakafin untuk kita berkahwin. Kerana perkahwinan kita ini akan kita sambung ulang tahun. Jadi kalau tiap-tiap tahun, kalau kita kahwin hari lipat bali, maka kita akan tunggu lipat bali untuk sambung anniversary perkahwinan kita. Salah kita itu Hindu-Hindu. Nah, itu yang tak macam ni. Dan ulama mesti berkata, hari raya wakafin ini, nah, syaitan bergembira kerana mereka berjaya menyesatkan orang. Sehingga orang yang mereka sesat menyambut perayaan kesesatan. Maka sunat bagi orang Islam berpakaian buruk pada hari-hari orang kafir menyambut perayaan. Bila masuk kisma, kita dah pakai baju lawa. Antara sah, tamu hidup di pintu pangkal pun terbira sebagaimana orang kafir. Jadi kita buat hari ini kau kita tidak boleh menyuruh. Nah, tunggu orang dulu buat hari Jumaat, buat hari orang ramai-ramai wangi boleh ada. Tak, jadi tak tunggu cuti siapa. Nah, tunggu cuti tak. Bukan tak boleh, jangan tak apa raya orang kafir. Nah, ini raya benda raya dengan nikah, ini raya benda nikah. Tak yang pusat. Nikah, lipat lagi. Nah, waktu anak tenang. Kenapa? Nah, tak pusat jelek dia besok. Mokmun nikah lipat lagi. Soalan lagi kita nak ingat bayar zakat. Sedar-sedar orang raya. Semayang raya baru ingat. Cadang nak bayar mana raya. Tapi tak ingat. Sebab dia tengok TV ni tak mana raya. Apa tak perlu dia ambil? Bocok. Jadi dia kali tengok TV mana raya tak ingat dia ada zakat. Nampak? Kali TV pun terbilang tak ada. Tak apa kan sedikit zakat. Dia bilang tengok tu TV. Jadi lama-lama tak ingat. Nah, jawabnya bila masih ingat masih tuan ni bayar. Lepas raya tak bayar lagi kau ingat pagi bayar masih ingat. Kalau ada orang yang layak jadi ni. Tangguh bayar depan harap berdosa. So, kerana kau ingat. Kita tak sengaja cukup, tak dosa. Yang dosa bila kita ingat, tak bayar lagi. Sama ada raya lapan, raya tepat. Allah, bunah kau raya baru ingat. Tak bayar fitrah. Wajib bayar segera. Tak, kalau tidak dekat simak, lagi mana kita wujud, tak dosa. Tak ada uzur, tak payah berdosa besar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ala ta'ala. Wa alina bima yang fa'na wa ta'ala minyak. Rabbana atina fi dunia hasanah fil akhirati hasanah. Wa qina azabana. Sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم